بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، هذا باب جديد من أبواب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية. سبق أن عقد المصنف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين بابا فيه أمر ولاة الأمور بالرفق بالرعية والنصح لهم والقيام بهم بالعدل، ثم عقد كتابا في الولي العادل بذكر الأحاديث في صفاته، وذاك يتعلق بالولاة وهذا يتعلق بالرعية، وفي هذا الباب تحدث عن وجوب الطاعة، طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله سبحانه وتعالى، وتحريم طاعة ولاة الأمر في المعصية، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقد أورد رحمه الله تعالى الأدلة على هذه الترجمة، وبدأها بقول الله سبحانه وتعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالآية فيها الأمر بطاعة ولاة الأمر، أمر بطاعة ولاة الأمر، ولكن لم يكرر لفظ وأطيعوا، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فعطف دون تكرار للفظ وأطيعوا، لأن الطاعة التي لولاة الأمر ليست طاعة مطلقة، وإنما هي طاعة مقيدة، فهي تبع لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي تبع لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا أمر بشيء مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى، أو أمر بمعصية لله سبحانه وتعالى أو لرسوله عليه الصلاة والسلام لما جاء به رسوله عليه الصلاة والسلام، فإنه لا طاعة له، وسيأتي من الأدلة والشواهد ما يدل على ذلك. وهذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، تتعلق كما هو واضح بالرعية، بأن الواجب عليهم أن يطيعوا ولاة الأمر. والآية التي قبلها تتعلق بولاة الأمر: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فهذه تتعلق بالولاة، والآية هذه تليها تتعلق بالرعية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para pemirsa TV Rojak dimanapun Anda berada. Sekarang kita masuk pada suatu pembahasan yang baru dari salah satu bab dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu bab wujubu ta'ati wulatil amr fi ghairi ma'siyah, bab tentang wajibnya taat kepada pemerintah, kepada penguasa pada perkara-perkara yang bukan maksiat. Wa tahrimu ta'atihim fil ma'siyah, dan diharamkannya taat kepada para penguasa, kepada para pemerintah pada perkara-perkara yang merupakan kemaksiatan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah lalu pada bab-bab sebelumnya kita telah membahas tentang dua bab yang berkaitan dengan ulatul umur, dengan penguasa. Yang pertama tentang bab perintah kepada pemerintah untuk bersikap lembut kepada rakyatnya dan untuk menasihati mereka serta sayang kepada rakyatnya, dan larangan untuk berbuat curang, berkhianat kepada rakyatnya, dan perintah untuk mereka bersikap adil kepada rakyatnya. Demikian juga bab setelahnya yang juga berkaitan dengan ulatul umur, yaitu bab al-waliyil adil, bab tentang keutamaan seorang pemimpin yang bersikap adil kepada rakyatnya. Dan pada bab sekarang ini, maka bab ini berkaitan dengan rakyat, bagaimana sikap yang harus mereka lakukan kepada para penguasa, kepada pemerintah, yaitu tentang wajibnya mereka untuk taat kepada pemerintah pada perkara-perkara yang bukan kemaksiatan. Inilah sekarang bab ini berkaitan dengan rakyat. Kalau sebelumnya berkaitan dengan kewajiban pemerintah, saat ini berkaitan dengan kewajiban rakyat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membuka bab ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah dan para penguasa di antara kalian. Dalam surat An-Nisa ayat 59. Perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada orang-orang yang beriman, "Atiiullaha," taatlah kalian kepada Allah. "Wa atiiur rasul," dan taatlah kalian kepada Rasulullah. "Wa ulil amri minkum." Allah tidak mengatakan, "Dan taatlah kalian kepada para penguasa di antara kalian." Jadi, kalimat atiiu, kalimat taatlah kalian hanyalah dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Karena taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah adalah taat yang secara mutlak. Adapun taat kepada penguasa, ketaatan tersebut tidak mutlak, akan tetapi terikat, ya. Kita tidak boleh taat kepada pemerintah secara mutlak, akan tetapi kita terikat dengan perintah Allah dan Rasulnya. Taat kepada pemerintah, mengikutin taat kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya, jika penguasa memerintahkan kita untuk melakukan suatu perkara, memerintahkan rakyat untuk melakukan suatu perkara yang menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, atau memerintahkan kepada kita untuk mengerjakan suatu perkara yang merupakan kemaksiatan, maksiat kepada Allah dan maksiat kepada Rasulullah, maka tidak boleh kita taat kepada pemerintah tersebut, sebagaimana nanti akan ada penjelasannya. Oleh karenanya ayat yang mulia ini berkaitan dengan rakyat, ya. Adapun ayat sebelumnya yang di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para pemerintah untuk berbuat adil, wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl, ya, jika kalian, ya, menghukum di antara manusia hendaknya kalian bersikap dengan adil, maka itu berkaitan dengan pemerintah. Nah, telah lalu kewajiban pemerintah, sekarang berkaitan dengan kewajiban rakyat terhadap pemerintah. Thumma awrada rahimahullah hadith Ibn Umar radhiyallahu anhuma an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ala al-mar'i al-muslimi as-sam'u wat-ta'ah فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وعنه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم. متفق عليه. وهذا الحديث فيه دلالة على وجوب طاعة ولي الأمر، لأن حرف على في قوله على المرء على المرء المسلم السمع والطاعة يدل على الوجوب، لأنه حرف يدل على الوجوب. فطاعة ولي الأمر فيما أمر به واجبة، لا يستثنى من ذلك إلا أن يأمر بمعصية، لا يستثنى من ذلك إلا أن يأمر بمعصية. أما إذا أمر بما هو طاعة فهذا يتأكد بوجوبه أصالة بالشرع، وبأمر ولي أمر به ازداد تأكيدا. وأما الأمور المباحة الأمور المباحة فإنه يطاع فيها. أما إذا أمر بمعصية للخالق سبحانه وتعالى كان يأمر بأمر محرم أو يأمر بترك واجب من الواجبات أو نحو ذلك فإنه لا طاعة له، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقوله في الحديث فيما أحب وكره، أي فيما أحب المأمور وكره المأمور، فقد يأمره بأمور يحبها وقد يأمره بأمور لا يحبها يكرهها، فعليه السمع والطاعة إلا إن كان الذي أمره به فيه مخالفة شرعية فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang pertama dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alal mar'il muslimi sam'u wa ta'atu fi ma ahabba wa karih." Wajib bagi seorang muslim untuk dengar dan taat, dengar dan patuh terhadap apa yang dia sukai dan apa yang dia benci. Illa an yu'mara bi ma'siyatin fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah. Kecuali kalau dia diperintahkan untuk mengerjakan kemaksiatan. Jika dia diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak perlu dia dengar dan janganlah dia taat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Demikian juga dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, "Kunna nubayi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala sam'i wa ta'ah. Yaqulu lana fi ma stata'tum." Muttafaqun alaih. Kami dahulu membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dengar dan taat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kami, "Fi masata'tum," pada perkara-perkara yang kalian mampu. Para pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada dan para pendengar di Roja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Ibnu Umar ini sangat jelas tentang kewajiban rakyat untuk taat kepada pemimpin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alal mar 'ala," wajib atas ya seseorang, yaitu pada rakyat. Karena kalimat ala di sini artinya atas seseorang dan memberikan faedah kewajiban, ya. Wajib bagi seseorang untuk dengar dan taat kepada waliul amr, kepada penguasa. Oleh karenanya, taat kepada waliul amr merupakan kewajiban, merupakan ibadah. Tidak dikecualikan, ya, dari perkara apapun kecuali kemaksiatan. Ya. Pemerintah tatkala menyuruh kita melakukan apa saja selama bukan maksiat, maka wajib bagi kita untuk taat kepada pemerintah. Oleh karenanya kalau kita perhatikan tentang perintah-perintah yang diperintahkan oleh pemerintah, maka kita akan dapat ada tiga model. Yang pertama, jika dia memerintahkan kepada ketaatan. Pemerintah menyuruh kita untuk melaksanakan ketaatan, ya, perkara-perkara yang disyariatkan. Maka tentunya, ya, meskipun pemerintah tidak memerintahkan, memang perkaranya sudah wajib sejak asalnya. Misalnya pemerintah suruh untuk melaksanakan sholat, ya, di masjid atau sholat lima waktu. Jelas ini suatu perkara yang sudah wajib meskipun tidak diperintahkan oleh pemerintah. Akan tapi tatkala diperintahkan oleh pemerintah, maka kewajibannya semakin ditekankan. Ya, semakin ditekankan. Yang kedua, pemerintah memerintahkan kepada kita tentang perkara-perkara yang mubah. Perkara-perkara yang boleh, bukan perkara-perkara yang haram. Maka ini pun kita wajib untuk taat kepada pemerintah. Karena Allah memerintahkan kita untuk taat kepada pemerintah. Yang ketiga, jika pemerintah memerintahkan kita untuk melakukan kemaksiatan, ya, seperti menyuruh kita untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang haram atau untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban, maka dalam kondisi demikian la ta'ah wa la sama', tidak boleh taat dan tidak boleh mendengar. Sebagaimana disebutkan dalam la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, ya. Dalam hadis tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam rangka untuk bermaksiat kepada al-khaliq, kepada pencipta alam semesta ini. Perhatikan dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, "As-sam'u wa ta'ah fi ma ahab wa karih." Wajib bagi seorang untuk dengar dan taat kepada penguasa pada perkara-perkara yang dia sukai dan pada perkara-perkara yang dia benci. Ya, ini berkaitan dengan apa yang disukai oleh yang diperintah kepada rakyat. Karena bisa jadi kita atau rakyat tatkala diperintah oleh pemerintah ternyata diperintahkan untuk mengerjakan perkara-perkara yang kita cintai. Ini wajib kita kerjakan dan tidak ada masalah. Jadi masalah jika kita diperintahkan dengan perkara-perkara yang kita benci, namun tidak melanggar syariat. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk tetap taat kepada pemerintah, meskipun memerintahkan kita kepada perkara-perkara yang kita tidak sukai, yang kita benci, selama tidak ada penyelisihan terhadap syariat Islam. Thumma أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية رواه مسلم وفي رواية له ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. وهذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه التحذير الشديد والتهديد والوعيد لمن نزع اليد من الطاعة وخلع يدا من طاعة ونابذ ولاة الأمر وافتاتها عليهم وامتنع من الطاعة لهم. فإذا كان الإنسان بهذا الوصف فإنه يلقى الله كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ولا حجة له أي في هذا الفعل، لأنه فعل لا مستند له من الشرع ولا مستند عليه من دين الله تبارك وتعالى، بل النصوص جاءت محذرة من ذلك فيأتي ولا حجة له أي ليس عنده حجة. وهذا فيه فائدة أن ما عند الذين يتبنون نزع اليد من الطاعة ومفارقة الجماعة وخلع اليد ومنابذة ولاة الأمر ليس عندهم إلا شبهات ما أنزل الله بها من سلطان، فمن مات على ذلك يلقى الله يوم القيامة ولا حجة له، لأن الحجة والدليل والبرهان جاء بضد ذلك فيلقى الله بلا حجة. فإذا كان لا حجة له لا عذر له فيكون عرضة للعقوبة. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، قيل في معنى قوله مات ميتة جاهلية أي من كان كذلك يخشى عليه أن يموت مرتدا، يخشى عليه أن يتمادى به الأمر إلى أن يرتد عن الدين. وقيل مات ميتة جاهلية أي أن هذا من أعمال أهل الجاهلية وخصالهم وأوصافهم، فالجاهلية لا يرضخون لأمير ولا يسمعون ولا يطيعون وكل يركب رأسه فيموت على هذا العمل الذي هو من أعمال الجاهلية وليس من أعمال الإسلام والدين في شيء. Kemudian al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khala ayadan min ta'atin laki Allah yaumal qiyamati wala hujjatalah." Barang siapa yang melepaskan tangannya dari ketaatan kepada penguasa, maka dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan tidak memiliki hujjah, tidak memiliki alasan, tidak memiliki argumen sama sekali. Wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Dan barang siapa yang meninggal dalam keadaan tidak ada bai'at yang terikat di lehernya, itu dia melepaskan bai'at dari pemimpinnya, maka dia akan meninggal dalam keadaan sebagaimana meninggalnya orang-orang jahiliyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man mata wa huwa mufariqun lil jamaah فَإِنَّهُ يَمُوتُ مِيْتَةً جَهِلِيَّةً." Barang siapa yang dia meninggal dalam keadaan memisahkan diri dari jamaah, daripada kaum muslimin, فَإِنَّهُ يَمُوتُ مِيْتَةً جَهِلِيَّةً, maka dia akan meninggal dalam keadaan matinya jahiliyah. Dalam hadis ini, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada peringatan keras ya, dan ancaman yang berat terhadap orang yang melepaskan ketaatan, melepaskan tangannya dari ketaatan kepada penguasa dan berusaha untuk menjatuhkan penguasa dan tidak mau taat kepada para penguasa. Kalau seorang memiliki sifat seperti ini, tidak mau taat kepada penguasa, maka dia akan bertemu dengan Allah sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dan tidak memiliki hujjah sama sekali, tidak memiliki argumen, tidak memiliki alasan, tidak memiliki dalil, ya, tidak memiliki hujjah dalam sikapnya ini, yaitu meninggalkan ketaatan. Kenapa bisa demikian? Karena perbuatannya ini, meninggalkan ketaatan, tidak mau taat kepada penguasa, merupakan perbuatan tidak ada dalilnya dari syariat dan tidak ada sandarannya dari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalil-dalil datang dalam Al-Quran maupun Sunnah memperingatkan akan bahaya perbuatan ini. Maka jika dia melanggar dalil-dalil tersebut, dia datang pada hari kiamat dan tidak memiliki hujah sama sekali. Dan ini merupakan, pada hadis ini ada faedah yang sangat besar, yaitu bahwasanya orang-orang yang mereka hobinya meninggalkan ketaatan dari pemerintah dan berusaha untuk menyerang pemerintah, ya, dan berusaha menjatuhkan pemerintah, pada dasarnya mereka tidak memiliki dalil sama sekali. Yang ada pada mereka hanyalah syubhat. Hanyalah syubhat yang tidak diturunkan oleh Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang meninggal dalam kondisi demikian, maka dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dan tidak ada memiliki argumen sama sekali. Karena argumen, dalil dan hujjah, ya, telah datang membantah hujjah mereka. Justru sebaliknya, yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah adalah perintah untuk taat kepada penguasa. Jika dia tidak memiliki hujjah, orang yang melanggar atau meninggalkan ketaatan kepada pemerintah tidak memiliki hujjah, maka dia tidak memiliki uzur. Maka dia, ya, bisa-bisa, ya, diterancam dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang meninggal dalam keadaan tidak ada ikatan bai'at di lehernya, maka dia akan meninggal dalam keadaan mati jahiliyah. Ada dua pendapat dalam tafsiran hadis ini. Pendapat yang pertama, meninggal dalam keadaan jahiliyah, yaitu barang siapa yang seperti ini, ya, meninggalkan ketaatan kepada pemerintah, dikhawatirkan dia akan meninggal dalam keadaan murtad. Yaitu jika dia terus-menerus ngeyel, ya, terus-menerus menyelisih pemerintah dan meninggalkan ketaatan kepada pemerintah, dikhawatirkan di ujung-ujungnya nanti dia akan meninggal dalam keadaan keluar dari Islam. Dan pendapat yang kedua, dikatakan mata mitatan jahiliyah, yaitu bahwasanya perbuatan ini merupakan tidak taat kepada pemerintah, merupakan perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah. Merupakan akhlaknya orang-orang jahiliyah, sifat-sifat mereka. Karena orang-orang jahiliyah, mereka tidak suka taat kepada penguasa. Mereka tidak mendengar dan mereka tidak taat, masing-masing mengatur kepalanya sendiri. Oleh karenanya barang siapa yang meninggal tidak taat kepada pemerintah, maka meninggalnya seperti modelnya orang jahiliyah. ثم أورد حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة رواه البخاري. قوله وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة, ذلك أن أهل الحبشة معروف شعرهم أنه متجعد تجعدا يصبح بهذه الصفة كأنه زبيبة, أي وإن كان الذي استعمل عليكم عبد حبشي. والمخاطب بهذا الخطاب عرب من قريش وغيرهم, يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم وإن استعمل عليكم عبد حبشي. لماذا هذا التأكيد؟ حتى إنه جاء في بعض روايات الحديث قال مجدع الأطراف. لماذا هذا التأكيد؟ لما يترتب على السمع والطاعة من مصالح عظيمة دينية ودنيوية, ولما يترتب أيضا على نزع اليد من الطاعة من مفاسد عظيمة جدا دينية ودنيوية. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya dari hadis Anas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isma'u wa ati'u wa in istu'mila 'alaikum 'abdun habasyi ka'anna ra'sahu zabibah." Hendaknya kalian mendengar dan taat meskipun, ya, yang ditugaskan untuk memerintah kalian adalah seorang hamba dari negeri Habasyah, dari Ethiopia, yang kepalanya seperti zabibah, seperti zabib, yaitu anggur yang hitam-hitam, yang melingkar-melingkar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sabda Nabi SAW, "Wa in istu'mila 'alaikum 'abdun habasyi ka'anna ra'sahu zabibah." Meskipun yang ditugaskan untuk memerintahkan kalian adalah seorang hamba dari negeri Habasyah yang kepalanya seperti anggur, ya, anggur yang kering, yang berwarna hitam, yang melingkar-melingkar. Kenapa dikatakan demikian? Karena sebagaimana diketahui, orang-orang negeri Habasyah, ya, rambut mereka keriting. Mereka keriting dan melingkar-melingkar, seakan-akan lingkaran-lingkaran rambut mereka itu seperti zabibah, ya, seperti zabib, ya, seperti kismis. Artinya apa? Artinya meskipun yang ditugaskan oleh pemerintah untuk memerintah kalian adalah seorang hamba dari negeri Habasyi. Dan perhatikan dalam hadis ini, yang diajak berbicara oleh Nabi SAW adalah orang-orang Arab, orang-orang Quraisy dan yang lainnya. Nabi SAW mengatakan kepada mereka, meskipun yang ditugaskan untuk memerintahkan kalian adalah seorang hamba dari negeri Habasyi. Kenapa sampai Rasulullah SAW menekankan demikian? Artinya selalu harus taat, meskipun yang memerintah kalian adalah seorang budak atau seorang hamba dari negeri Habasyi. Kenapa? Karena, ya, bahkan dalam sebagian riwayat, mujadda al-atraf, yaitu meskipun hamba budak tersebut ya tangan-tangannya, jari-jarinya putus, jari-jari kakinya misalnya putus, ya ada cacatnya, ya tetap harus taat. Kenapa Rasulullah SAW menegaskan demikian? Kenapa? Karena dibalik dari sikap taat dan mendengar kepada pemerintah, ada kemaslahatan-kemaslahatan yang besar. Baik kemaslahatan yang berkaitan dengan agama, maupun keselamatan yang berkaitan dengan keduniaan. Dan sebaliknya, karena jika ada sikap meninggalkan atau melepaskan ketaatan, tidak mau taat kepada pemerintah, bisa menimbulkan dampak yang sangat buruk. Mafsadah-mafsadah yang besar berkaitan dengan dunia maupun berkaitan dengan agama. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك رواه مسلم. وقوله عليك السمع والطاعة أي إلزم السمع والطاعة وحافظ عليها واعتني بها وكن دائما كذلك تسمع وتطيع للأمير تسمع كلامه وتطيع فيما يأمرك به ما لم يكن في معصية لله. وقوله في عسرك ويسرك قوله في عسرك أي إن كنت مثلا فقيرا معوزا محتاجا مريضا إلى غير ذلك. وقوله ويسرك أي في غناك وصحتك وعافيتك. فالسمع والطاعة للأمير لا يتعلق بحال الإنسان، لأن بعض الناس يقول إن كان مثلا أعطاني من الدنيا أنا أسمع وأطيع، أما أبقى فقيرا لا سمع ولا طاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في عسرك ويسرك. وقوله ومنشطك ومكرهك أي حال نشاطك وحال كراهتك، لأنه قد تؤمر بشيء تنشط له نفسك وتكون نفسك ميالة إليه، وقد تؤمر بشيء لا تنشط له نفسك وليست ميالة إليه، فيلزمك الطاعة في المنشط والمكره، كما أنه يلزمك ذلك في العسر واليسر. لا أن تكون الطاعة في اليسر فقط، ولا أن تكون الطاعة أيضا في المنشط فقط، والطاعة في اليسر والمنشط كل يقدر عليها، لأنها توافق شيئا عند الإنسان وتوافق ميولا عنده، لكن الطاعة في العسر والمكره لا يقوى عليها إلا من وفقه الله جل وعلا لحسن الالتزام بدين الله تبارك وتعالى. وقول في تمام الحديث وأثرة عليك أي وإن حصل من ولاة الأمور استئثار، وأثر عليك استأثروا بالدنيا، استأثروا بالأموال، أصبحوا مثلا يركبون المراكب الفارهة ويسكنون القصور العظيمة ويمتلكون، ليس هذا هو المقياس. قال وأثرت عليك، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الزمن الأول للأنصار إنكم ستلقون بعدي أثرة، فأمرهم بالصبر وأوصاهم عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة حتى وإن استأثر الوالي بالمال فإن الطاعة لازمة. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita melanjutkan hadis berikutnya yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika sam'u wa ta'a fi usrika wa yusrika wa manshatika wa makrahika wa atharatin 'alaik." Rawahu Muslim. Hendaknya engkau wajib untuk mendengar dan taat, baik dalam keadaan sulitmu atau dalam keadaan mudahmu, baik dalam keadaan semangatmu atau dalam keadaan engkau tidak suka dengan perintah tersebut. Dan demikian juga wa atharatin alaik, demikian juga dalam keadaan di mana engkau dapati pemerintah ya mengambil harta untuk mereka sendiri. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaika sam'u wa ta'ah." Wajib bagimu untuk mendengar dan taat. Artinya lazimilah, hendaknya engkau melazimi mendengar dan ketaatan, dan jagalah sikapmu itu untuk mendengar dan senantiasa taat. Dan senantiasa hendaknya demikian kondisimu. Engkau selalu mendengar dan engkau selalu taat terhadap penguasa. Engkau dengar perkataannya, engkau taat perintahnya, ya, selama tidak memerintahkan kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fi usrika yusrik." Hendaknya engkau taat kepada pemerintah baik dalam kondisi sulitmu maupun dalam keadaan mudahmu. Kondisi sulit yaitu misalnya engkau dalam keadaan fakir, miskin, butuh, sakit, ya, dan juga kesulitan-kesulitan yang lain. Kemudian juga taat dalam keadaan kondisi mudahmu, yaitu tatkala engkau dalam keadaan kaya atau dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak kekurangan apa-apa misalnya, maka masalah mendengar dan taat kepada pemerintah tidak berkaitan dengan kondisi seorang. Karena sebagian orang dia hanya mau taat kepada pemerintah kalau diberi ganjaran, misalnya dia mengatakan saya hanya mau taat kalau dia kasih saya dunia, baru saya mau dengar dan taat. Adapun kalau dia perintah saya sementara tetap dalam keadaan miskin, maka saya tidak mau mendengar dan tidak mau taat. Ya, oleh karenanya Nabi SAW mengatakan dan menegaskan, fi usrika wa yusrik, hendaknya engkau dengar dan taat dalam keadaan sulitmu maupun dalam keadaan mudahmu. Kemudian kata Nabi SAW, waman syatika wa makrahika, demikian juga engkau wajib taat dalam keadaan semangatmu dan dalam keadaan kebencianmu. Artinya apa? Ya, kadang seorang diperintah oleh pemerintah dengan sebuah kerjaan yang jiwa seseorang semangat untuk mengerjakan perintah tersebut. Bahkan jiwanya condong untuk mengerjakan perintah tersebut. Dan terkadang sebaliknya, seseorang diperintahkan dengan perintah yang jiwa tidak suka dengan perintah tersebut. Ya, hati ini tidak suka, tidak serak dengan perintah tersebut. Rasulullah SAW merintahkan kita untuk melazimi ketaatan, baik dalam perintah yang kita senangi maupun dalam perintah yang kita benci. Sebagaimana sebelumnya juga Rasulullah SAW mengatakan, wajib bagi kita untuk taat dalam kondisi kita sulit maupun dalam keadaan kita mudah. Jangan sampai seorang hanya taat kepada pemerintah dalam keadaan dia lapang saja, atau dia hanya taat kepada pemerintah tatkala dalam keadaan semangat saja, pemerintah yang dia sukai, ya. Karena taat kepada pemerintah dalam kondisi mudah, dalam keadaan kita semangat, pemerintah tersebut kita sukai, maka semua orang mampu melakukannya. Karena pas dan sesuai dengan jiwa seseorang, ya, sesuai dengan kecenderungannya. Berbeda dengan ketaatan tatkala kondisi orang dalam keadaan sulit dan juga dalam keadaan perintah yang dia tidak sukai. Tidak semuanya mampu untuk taat kepada Allah, kepada pemerintah, kecuali orang telah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa beriltizam, bisa melaksanakan agama ini dengan baik. Sehingga karena perintah Allah Subhanahu wa taala dan karena perintah Rasulullah SAW, maka dia mau taat kepada pemerintah meskipun dalam keadaan sulit, meskipun dalam keadaan perintah yang dia tidak sukai. Kemudian di akhir hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa atharatin alaik, hendaknya engkau tetap wajib taat kepada pemerintah meskipun terjadi istiksar. Apa itu istiksar? Atharah yaitu pemerintah mengambil dunia, ya, kemudian dia ambil dunia itu untuk pribadinya. Dia tidak memperhatikan rakyatnya. Sehingga kita dapati jadilah mereka para pemerintah, mereka menaiki kendaraan-kendaraan yang mewah, kemudian mereka tinggal di istana-istana yang megah dan mereka miliki ini, miliki anu, miliki banyak harta. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bukan ukuran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi engkau tetap untuk taat kepada mereka selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis ini ya, di zaman para sahabat dahulu, di zaman kaum Anshar. Rasulullah sallallahu alaihi mengatakan, innakum satalqauna ba'di atharah. Sungguhnya kalian wahai para sahabatku akan mendapati sikap atharah, yaitu pemerintah yang mereka mengambil harta dan menguasai harta tersebut sendiri, tidak diberikan kepada rakyatnya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk bersabar dan mewasiatkan mereka untuk mendengar dan taat meskipun sang wali ya mengambil harta, maka tetap ketaatan itu wajib bagi sang pemerintah. ثم أورد رحمه الله تعالى الحديث السادس قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظل ومنا من هو في جشره إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذا فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: قوله ينتظر أن يسابق بالرمي بالنبل والنشاب، والجشر بفتح الجيم والشين المعجمة وبالراء، وهي الدواب التي ترعى وتبيت مكانها. وقوله يرقق بعضها بعضا أي يصير بعضها رقيقا أو يصير بعضها رقيقا أي خفيفا لعظم ما بعده، فالثاني يرقق الأول. وقيل معناه يشوق بعضها إلى بعض بتحسينها وتسويلها، وقيل يشبه بعضها بعضا. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام بدأه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. فإذا قرأ المسلم الأحاديث الكثيرة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم المشتملة على الأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر، عليه أن يقيسها بهذا المقياس وأن يزنها بهذا الميزان، وأنه من نصح نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام لأمته، فما من نبي بعثه الله إلا ودل أمته إلى خير ما يعلمه لهم. فهذه الأحاديث كلها خير وبركة وتترتب عليها مصالح العباد ومنافعهم الدينية والدنيوية. والشاهد من هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع. وهذا نظير ما تقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم. وبقي في هذا الباب أحاديث نستكملها بإذن الله سبحانه وتعالى في لقائنا القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu safar. Lalu kami singgah di suatu tempat dan di antara kami ada yang memperbaiki khibaknya, yaitu memperbaiki semacam kain yang terbuat dari kain wol atau yang lainnya, ya, dia sedang perbaikinya. Dan di antara kami ada yang sedang berlomba, ya, dengan anak-anak panah, ya. Melakukan lomba anak panah. Dan di antara kami ada yang sibuk dengan fija syarihi, yaitu sibuk dengan hewan-hewan mereka digembalakan dan kemudian tidur di tempat gembala tersebut. Iznada mudadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang penyuruh yang diutus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh as-salatu jami'ah, ya. Maka kami pun berkumpul menuju Rasulullah SAW. Ini seruan untuk mengumpulkan para sahabat. Maka para sahabat, yaitu kami, segera berkumpul kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, innahu lam yakun nabiyun qabli illa kana haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum. Sungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku kecuali wajib baginya untuk menunjukkan kepada umatnya atas kebaikan yang dia ketahui untuk ditunjukkan kepada umatnya. Wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Dan wajib bagi sang nabi tersebut untuk mengingatkan umatnya dari keburukan apa yang dia ketahui, agar diingatkan kepada umatnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya umat kalian ini, ju'ila afiyatuha fi awwaliha. Sungguhnya keselamatan umat ini diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal umat ini. Wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha. Dan akhir dari umat ini akan ditimpa dengan bala, dengan malapetaka, dengan perkara-perkara yang kalian mengingkarinya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang fitnah-fitnah. Yuraqiqu ba'dhuha ba'dhan. Akan datang fitnah-fitnah yang fitnah, ya, semakin datang semakin besar sehingga menjadikan fitnah sebelumnya terasa ringan, atau fitnah yang mirip di antara satu dengan yang lainnya. Ya. Wa taji'ul fitnatu fayaqulul mu'min hadhihi muhlikati. Kemudian datang fitnah, maka seorang mukmin akan berkata, inilah kebinasaanku. Fitnah ini akan binasakan aku. Thumma tankashif. Kemudian fitnah tersebut pun hilang. Wa taji'ul fitnatu fayaqulul mu'min. Kemudian datang fitnah berikutnya, maka seorang mukmin berkata, hadihi hadihi, inilah kebinasaanmu, inilah kebinasaanku. Faman ahabba an yuzahzaha anin nar wa yudkhala al-jannata falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'min billahi wal yawmil akhir. Kemudian kata Nabi SAW, barang siapa yang suka untuk diselamatkan dari neraka jahanam dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah tatkala kematian mendatanginya, dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wal ya'ti ila an-nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Dan hendaknya dia melakukan ya sikap kepada masyarakat yang dia suka kalau dia diperlakukan demikian. Kemudian kata Nabi SAW, wa man bayya'a imaman fa'atahu safqata yadihi wa thamarata qalbihi falyuti'hu in istata'a. Barang siapa yang bayat seorang imam, seorang penguasa, kemudian dia memberikan ya tangannya dan memberikan buah hatinya, ya artinya dia menyatakan sepenuhnya untuk taat kepada pemerintah, maka hendaknya dia taat kepada imamnya tersebut jika semampu dia, ya, semaksimal mungkin. Fa in ja'a akhar yunazi'uhu, jika ada penguasa lain yang ingin ya menjatuhkan penguasa yang pertama, fadribu unuqal akhar, maka bunuhlah pemimpin yang belakangan, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan hadis ini dibuka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Rasulullah SAW mengingatkan bahwasanya seorang nabi wajib baginya untuk menunjukkan kebaikan bagi umatnya, dan wajib bagi seorang nabi sebelum nabi, seluruh nabi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib baginya untuk mengingatkan umatnya dari bahaya yang dia ketahui. Oleh karenanya jika seorang muslim membaca hadis-hadis yang banyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan untuk dengar dan taat kepada para penguasa, ya, maka hendaknya dia menimbang dengan timbangan ini, ya, bahwasanya di antara nasihat nabi kita, di antara perhatian nabi kita, karena wajib bagi nabi untuk menjelaskan kebaikan dan wajib bagi nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperingatkan dari keburukan. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW menyampaikan begitu banyak hadis tentang kewajiban taat kepada pemerintah dan memperingatkan akan bahaya, ya, menyelisih pemerintah. Karena hadis-hadis ini seluruhnya adalah kebaikan dan keberkahan dan mendatangkan kemaslahatan-kemaslahatan kepada para hamba, ya, dan manfaat-manfaat bagi mereka baik di dunia maupun di akhirat. Yang menjadi perhatian kita dalam hadis ini itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaiat seorang imam kemudian dia berikan hatinya dan berikan tangannya untuk berbaiat, maka hendaknya dia taat kepada penguasa tersebut, kepada pemimpin tersebut semampu dia. Dan ini sebagaimana hadis-hadis yang lalu dari hadis Ibnu Umar, di mana Ibnu Umar berkata, kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk taat dan dengar kepada pemerintah. Kemudian Nabi berkata, fi masata'tum, yaitu untuk taat dan dengar kepada perkara-perkara yang kami mampu. Dan insyaallah masih ada hadis-hadis berikutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan esok hari. Demikian saja, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.